para bidadari pernah berbangga-bangga tidak ada yang mengalahkan kecantikan kami. Mereka bersenandung di mana-mana. Memang betul. Bidadari itu, Pak, Bu, perhatikan ya, Bu, ya. Bidadari itu tidak pernah dijamah manusia atau jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada jin dan manusia manapun yang pernah menyentuh satu orang bidadari saja. Mereka dipingit dalam tempat-tempat yang maha indah, terjaga dari tatapan. Jangankan itu, dilihat aja belum pernah. Dan Nabi bersumpah, seandainya satu selendang bidadari itu jatuh ke bumi, maka manusia atau laki-laki yang akan berebutan sampai mati-mati demi mendapatkan satu selendang itu. Seandainya satu bidadari surga Allah izinkan turun ke bumi, para lelaki dunia melihatnya, hilang semua selera laki-laki di dunia ini sampai dia mati kepada wanita dunia, sampai dia mati. Tegangannya tinggi, Pak, putus-putus langsung dari kita. Itu baru ngelihat, kalau nyentuh mati, karena tegangannya tinggi. Sedangkan ngelihat aja sampai mati kita, Pak, nggak selera dengan wanita dunia. Dan ini pernah menyurupi kami sedikit. Kenapa? Di Mesir itu, Pak, anak-anak satpam saja, para pekerja tani saja, tanya sama alumni Mesir, kalau pulang datang ke Indonesia ini bisa jadi bintang film. Selama berapa tahun kami itu dirusak mata kami oleh pemandangan itu. Akhirnya kami pulang ke Indonesia ngelihat wanita-wanita Indonesia ini nggak ada selera, Pak. Bagaimana kalau bidadarinya yang turun? Subhanallah, masya Allah. Ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah Ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Lah, kalau sekarang satu jam sudah kelepak-kelepak. Kalau sekarang gak main, capek. Ada yang mati karena jantungan, gak kuat jantung. Udah usia 40 ke atas saja, udah mulai, maaf sayang, abang capek. Di sana nanti nggak ada tua-tua. Ustaz, istri kita nggak bosan tuh, kita nggak bosan. Semua yang namanya di dalam surga, yang dulu kekurangan Allah tiadakan. Sakit selama-lamanya tidak ada dalam surga. Capek selama-lamanya tidak ada dalam surga. Bau ketiak yang seminggu kita nggak mandi-mandi nih, lewat kita ada yang pingsan. Di surga, semua makanan menjadi keringat-keringatnya berbau wangi kesturi. Mana kesturi? Aha. Ini adalah parfum idola Rasulullah. Banyak hadis yang merekomendasikan Rasulullah menyukai menggunakan parfum kesturi ini. Ini saya bawa dan sudah diruqyah. Kaum muslimin, ini keringat orang-orang yang di dalam surga, kata Rasulullah, berbau wangi kesturi nanti di dalam surga. Dan angin surga salah satu baunya adalah bau kesturi.